ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa terjaga iman dan istiqomah. Semoga di akhir zaman ini tidak satu pun di antara kita yang terbawa hanyut dalam huru-hara dan fitnah iman di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman itu sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita kelak. Amin. Kemudian salawat dan salam kita adalah untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keyakinan yang sangat kokoh ke dalam hati para sahabat-sahabatnya bahwa zaman beliau diutus dengan kiamat, kehancuran alam semesta sangat dekat sekali jaraknya. Itu dengan isyarat tangan beliau, jari seperti ini ya. Bu'ithu ana, kata Nabi, wassa'atu kahataini. Lalu kata para sahabat, Nabi mengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk, jari tengah ke arah langit, seperti ini. Bu'ithu ana, saya diutus oleh Allah, wassa'atu, sementara kiamat akan terjadi, jaraknya hanya seperti ini. Lalu kata para sahabat, Nabi memberi jarak sedikit antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini petunjuk dari Nabi bahwa sejak beliau diutus dengan kiamat terjadi sudah sangat dekat, seperti dekatnya dua jari ini. Itu yang pertama. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku dibisikin oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, sejak engkau diutus ini, dengan terjadinya kiamat, hai Muhammad, sudah sangat dekat sekali. Hai Muhammad, sekarang malaikat Israfil telah melengketkan atau memasukkan pangkal terompet sangkakala ke dalam mulutnya, sementara matanya melirik tiap sebentar menuju arasy, menunggu aba-aba kapan terompet sangkakala kiamat ditiup. Jadi Nabi Muhammad diutus, malaikat Israfil yang selama ini memang tugasnya hanya meniupkan terompet sangkakala pertanda kiamat dimulai, selama ini terompet masih jauh dari mulutnya, tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, terompet ini langsung diletakkan ke pangkal terompet, ke dalam mulutnya, matanya melihat terus ke arah arasy, menunggu aba-aba kapan ini mau ditiup, pertanda sangat dekat sekali. Itu hadis kedua. Hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang ini menambah keyakinan para sahabat bahwa kiamat sangat dekat, adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, binasalah bangsa Arab, sebentar lagi binasa dan celakalah bangsa Arab. Tiga kali Nabi mengatakan itu. Lalu bertanya para sahabat kepadanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi berkata, aku telah melihat dalam mimpiku, kata Nabi. Sementara Nabi bersabda ya, mimpinya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi adalah bagian daripada wahyu. Jadi mimpinya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu adalah wahyu, beda dengan mimpi-mimpi kita orang biasa. Aku melihat dalam mimpiku tembok yang membatasi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj telah berlobang sebesar ini, kata Nabi. Ya'juj Ma'juj adalah tanda besar kiamat yang keempat. Tanda besar kiamat itu ada 10. Yang keempat saja sudah berhasil terlobangi ya. terlobangi temboknya sebesar ini. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha ingin menghancurkannya. Sebentar lagi, kata Nabi, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya keyakinan para sahabat sudah mantap dan bulat. Oh, kalau begitu dunia akan kiamat, kehidupan akan berakhir. Apa yang terjadi pada mereka, Bapak Ibu? Yang terjadi bukan pesimis menjalani hidup, justru mereka semuanya bersemangat memanfaatkan hidup mumpung masih hidup. Untuk apa? Untuk memenangkan akhirat, untuk memperberat timbangan pada hari kiamat. Mumpung masih hidup, saya harus paling banyak amalnya. Mumpung masih hidup, saya harus paling banyak bekal akhiratnya. Mumpung masih hidup, saya harus menjadi manusia yang paling baik di dunia ini. Mumpung masih hidup, saya harus banyak tabungannya, dan seterusnya. Kenapa mereka seperti itu semangatnya? Karena sekali lagi, mereka sangat yakin kiamat sudah sangat dekat. Ternyata Bapak Ibu, meninggal para sahabat satu persatu. Kiamat enggak dunia ketika itu? Tidak. Mereka meninggal dunia. Rugikah mereka dengan amal soleh mereka yang hebat dan dahsyat? Rugikah mereka? Tidak. Mereka tak beruntung. Rugikah mereka dengan infak sedekah mereka yang luar biasa? Tidak. Mereka tetap manusia yang paling beruntung. Ya. Semua keyakinan mereka tentang kiamat dekat berakibat dan berdampak positif, di mana mereka bersemangat beramal soleh, menjadikan mereka manusia yang paling beruntung. Bahkan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, di surat Ali Imran di ayat 110, kuntum khayra ummah, kalian adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan ke tengah kehidupan dunia ini. Masya Allah, Pak. Dipuji oleh Allah. Baik, sahabat meninggal, keyakinan mereka tentang kiamat sudah sangat dekat, diwarisi oleh anak-anak mereka dan generasi selevel anak-anak mereka, disebut dengan tabi'in. Semangat mereka juga dalam hidup untuk menjadi manusia terbaik, sama dengan para sahabat-sahabat Nabi. Khawatir dan takut mereka buat dosa dan maksiat, sama dengan para sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka sangat yakin sudah dekat kiamat, saya tak boleh sia-siakan umur, saya tak boleh mubazirkan usia, saya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya satu persatu para tabi'in juga meninggal dunia. Masya Allah, rugikah mereka karena mereka terlanjur jadi orang baik sampai mati? Rugikah mereka karena hidup mereka dihabiskan untuk yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, menegakkan dakwah dan agama? Rugikah mereka sampai mati mereka tidak mau berbuat dosa maksiat? Rugikah mereka? Tidak. Keyakinan itu diwariskan kepada generasi di bawah mereka, atau level cucu para sahabat, ya, anak-anak para tabi'in, yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Ternyata mereka juga begitu. Sehingga kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah tiga zaman. Zaman aku dan sahabat, zaman para tabi'in, dan zaman tabi'in. Dipuji oleh Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tiga generasi ini dapatkan pengakuan resmi dari Rasulullah SAW, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan sekarang, Ustaz, kan kiamat kata Nabi sudah dekat, lalu kenapa sampai sekarang sudah lebih 1400 tahun Rasulullah meninggal dunia belum juga terjadi kiamat, padahal kata Nabi kan udah dekat? Ya, kenapa belum terjadi kiamat, kata Nabi kan udah dekat? Justru hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat menjadi rukun agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan rukun agama ada empat. Cuba sabit dia, Pak Ibu. Rukun agama ada empat. Selama ini yang kita dengar adalah rukun Islam, rukun iman. Ya. Sekarang ternyata ada istilah arkanuddin. Rukun agama itu ada empat. Syekh Abu Bakar Al-Adani, Syekh Habib Abu Bakar Al-Adani dari Yaman, beliau menulis dalam kitab yang cukup tebal tentang rukun agama itu ada empat, yang nomor empatnya adalah mengilmui tanda-tanda akhir zaman. Jadi yang nomor satu adalah mengilmui rukun Islam yang lima, yang kedua mengilmui rukun iman yang enam, yang ketiga mengilmui seluk-beluk ihsan, dan yang keempat mengilmui tentang tanda-tanda kiamat. Sekarang kita bicara tentang rukun agama yang nomor empat, mengilmui tentang tanda-tanda kiamat. Bapak, Ibu, Islam Bapak Ibu semua akan sangat bagus kalau ilmu Bapak Ibu tentang tanda-tanda kiamat bagus. Iman Bapak Ibu semua insya Allah akan kuat dan kokoh kalau ilmu Bapak Ibu semua tentang tanda-tanda kiamat bagus. Sikap dan sifat tasawuf, ilmu pensucian hati dan jiwa Bapak dan Ibu sangatlah bagus kalau Bapak Ibu mengetahui dengan sebaik-baiknya tentang tanda-tanda kiamat. Kenapa begitu? Karena dampak mengilmui tanda-tanda kiamat memang sangat dahsyat. Oleh karena itu, mengilmui ilmu tentang tanda-tanda kiamat adalah rukun agama yang wajib untuk kita ketahui. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bertanya-tanya, kata Nabi kan udah dekat mau kiamat, udah dekat, sampai sekarang kok belum juga kiamat? Jawabannya adalah tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah harus terpenuhi terlebih dahulu. Di zaman Nabi hidup, tanda-tanda kiamat yang diceritakan Nabi paling baru 5%. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, di zaman kita hidup, seluruh tanda-tanda kecil kiamat mungkin sudah boleh dikatakan mendekati 95 atau 96% telah terjadi. Kita hampir mendekati tanda besar kiamat yang pertama. Jadi kata Nabi, menjelang tanda besar kiamat yang pertama muncul, terjadi dulu ini. Nah, yang digambarkan Nabi itu Bapak Ibu, sekarang kejadiannya. Apa contoh? Nabi berkata di dalam hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat Nabi sedang duduk di tengah para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan, bersih sekali. Malaikat Jibril dengan sangat akrab duduk tepat di depan Nabi, bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang lima. Bertanya dia tentang iman, dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam. Bertanya tentang ihsan, Nabi pun menjelaskan apa itu ihsan. Ketika dia bertanya kapan kiamat ai Muhammad, Nabi berkata, saya tak tahu, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ternyata malaikat Jibril yang bertanya juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, kalau begitu tanda-tanda kiamat apakah engkau tahu? Kata Rasulullah, kalau itu saya tahu, dan saya bocorkan sedikit kepada engkau tanda-tanda kiamat. Hei kalian semua, simak baik-baik, kata Rasulullah, apabila kalian sudah menemukan suatu bangsa yang miskin, kere, mereka paling banter usahanya hanya penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki, tidak berterompah, tidak pakai sepatu, saking miskinnya mereka bertelanjang dada, tidak pakai baju kaos dalam, tidak pakai baju luar, bertelanjang dada. Mereka-mereka yang miskin ini mendadak menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka setelah itu menjadi penguasa-penguasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas ya, kalau zaman itu sudah kalian temukan, jarak antara kalian dengan kiamat pada saat itu sudah sangat-sangat dekat. Hadis sahih Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abdullah ibn Abbas, ya Rasulullah, bangsa yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, ya mendadak saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, bahwa jika zaman itu atau pada saat itu bangsa yang macam ini ketemu oleh kami, pertanda itu kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, bangsa apakah yang engkau maksud? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab, kata Nabi. Saya, bapak, ibu semua bersaksi, dulu Arab sebelum minyak bumi ditemukan, nama negerinya masih Jazirah Arab, ya kan? Jazirah Arab, ya. Kaya atau miskin, pak, sebelum minyak bumi ketemu? Miskin, miskin, bapak, ibu. Saya menjelang pulang bersama istri saya, menjelang pulang kami dari undangan komunitas muslim Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi dan Dubai. Menjelang pulang saya dikasih buku hadiah oleh konsulat jenderal di sana. Bukunya mewah, bapak ibu, full color, sejarah tentang Arab dulu dan Arab sekarang. Di situ halaman pertamanya saya buka, saya lihat Arab di bawah tahun 1969. Saya lihat situ ada foto di mana orang Arab sedang menghalau domba-domba dengan tongkat, sementara saya perhatikan kakinya tidak memakai alas kaki dan dadanya terbuka, hanya memakai yang kalau ikut saja namanya rompi, ya. Hanya pakai rompi dengan dada terbuka sambil menghalau domba-domba dan ternaknya. Sementara suasana Arab masih gurun Sahara dan padang pasir. Ini di bawah 1969, bapak ibu. Lalu halaman demi halaman saya buka sampai kepada 2019. Arab hari ini setelah minyak bumi ditemukan menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang gedung-gedung tertinggi di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Amerika, bukan di Inggris, bukan di Paris, bukan di mana-mana negara-negara besar Eropa, Amerika dan sebagainya, tapi di Arab gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini, pak. Betul, pak? Betul, bu? Mereka miskin, kata Rasulullah, mendadak mereka kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Itu contoh. Di hadis yang lain Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, saat itu Nabi sedang membawa Mu'adz ke daerah Tabuk. Daerah apa, bu? Anamu daerahnya? Daerah Tabuk. Nabi berkata, Mu'adz, kau perhatikan baik-baik daerah ini. Tandus. Daerahnya bebatuan dan panas. Nanti, hai Mu'adz, kalau daerah ini sudah turun salju, dibungkusi oleh salju, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Perhatikan baik-baik. 2009 dunia memberitakan gempar. Pertama kali salju turun di wilayah Jazirah Arabiah di daerah Tabuk, 2009. 2010 saljunya sudah semata kaki. Jadi 2009 masih di bawah mata kaki, masih tipis, pak. Orang-orang yang bawa mobil lewat situ berhenti main-main salju dulu, ya, foto-foto. 2010 sudah semata kaki, tapi 2011 sudah di atas mata kaki mendekati betis. Disitulah Sheikh Su'ud Syuraim, Imam Masjidil Haram, dalam khutbah hari Jumatnya di tahun 2011, waktu itu saya sedang ada di Tanah Suci, pak. Dalam khutbahnya mengatakan, kita sekarang, wahai umat Muhammad, sedang berada di akhir zaman, kiamat sudah sangat dekat. Ini khutbah Imam Masjidil Haram Sheikh Su'ud Syuraim 2011. Sekarang untuk bapak ibu ketahui, bahkan di bulan-bulan sekarang ini, kondisi salju di daerah Tabuk sudah sepinggul. Nanti bulan Desember, ya, sudah sepinggang, karena tiap tahun sudah sepinggang orang dewasa salju sekarang di daerah Tabuk. Ya Allah, tiap tahun, pak. Itu contoh kedua. Hadis tanda akhir zaman yang ketiga. Saya contohkan beberapa contoh saja kepada Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu bisa dapatkan feeling ya, bisa dapatkan macam keyakinan bahwa benar kitalah manusia-manusia akhir zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi berkata, la taqumus sa'ah hatta yahsira al-furat bi jabalin an dhahab yaktatilun nasu alaih fayaqtulu kullu rajulin minhum fayaqtulu kullu mi'atin 99 rajulan fayaqulu kullu wahid minhum la'alli akuna analladhi anju. Kiamat sebelum terjadi, sungai Eufrat di negeri Irak kering terlebih dahulu, lalu manusia akan digemparkan dengan ditemukannya gunung emas yang menyebabkan semua lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak, lalu mereka berperang memperebutkan gunung emas itu, sehingga setiap 100 orang laki-laki mati terbunuh 99, satu yang tersisa hidup, dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu sayalah orangnya. Bayangkan betapa banyaknya laki-laki yang akan mati dalam perang memperebutkan gunung emas itu. Sungai apa tadi yang kering kata Nabi? Sungai di mana? Sungai Eufrat. Sungai Eufrat itu salah satu di antara sungai terbesar dan terpanjang di Timur Tengah, ya. Sungai Nil, Sungai Tigris, Sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini melalui 4 negara. Awalnya ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suria, badannya adalah Irak, dan ujungnya adalah Iran. Itu ya, Sungai Eufrat. Bapak Ibu, 2012 ketika Turki membangun bendungan besar, padahal ulunya air Sungai Eufrat itu di Turki, ketika mereka membendung, akhirnya sampai sekarang kondisi air Sungai Eufrat sejak 2013 sampai hari ini kering total, sekering-keringnya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau buka YouTube, buka, lihat kondisi sekarang. Kalau perlu beli tiket berangkat ke sana, lihat kondisinya sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di bulan Maret, di bulan Maret April, George Walker Bush 2013 ya, dalam pidatonya ya, menyampaikan, beliau mengatakan dalam pidatonya di depan Gedung Putih bahwa satelit Amerika Serikat telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi ya, Irak. Maka Amerika Serikat sebagai polisi dunia memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Satelit Amerika telah menemukan ada emas yang besar dalam perut bumi Irak. Sementara Nabi mengatakan nanti di akhir zaman menjelang kiamat kering dulu Sungai Eufrat, lakar yang kini. Kemudian manusia akan dikejutkan, gunung emas ditemukan. Sekarang emas yang sangat besar dalam perut bumi. Nanti di hadis yang lain Nabi mengatakan akibat ledakan atau gerakan goncangan yang besar, gunung emas ini akan bergerak naik, lalu muncullah gunung emas di tengah bumi Irak, di daerah yang dialiri oleh Sungai Eufrat. Sementara Amerika mengumumkan satelitnya telah membaca, menangkap adanya sinyal potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Dan hadis ini pun sekarang sudah jadi kenyataan. Nah, beberapa contoh ini saya sebutkan sudah jadi kenyataan. Lalu ini yang mencengangkan sekali. Saya bertanya pada Bapak Ibu, bagaimana kondisi Arab sekarang? Makin Islami atau tambah jahiliyah? Tolong dijawab Bapak Ibu. Kondisi Arab sekarang makin Islami, makin bersyariah, atau makin jahiliyah? Tahu enggak Bapak Ibu? Menyambut tahun 2020 saja, para pelancong-pelancong Israel masuk ke Uni Emirat Arab yang terdata tercatat lebih dari 50 ribu orang menyambut tahun 2020. Ngapain mereka di situ? Mereka ke sana pergi melacur. Mereka pesta narkoba, berjudi dan sebagainya. Itu 2020. 2021, negeri-negeri Arab memfasilitasi dalam rangka menyambut tahun baru. Negeri-negeri Arab ya, memfasilitasi menyambut tahun baru dengan pelacur-pelacur yang didatangkan dari Rusia, dari Thailand, dari Korea, dari Eropa, dari berbagai penjuru bumi. Para pelacur ditampung. Ngapain? Karena banyak para ahli maksiat yang akan berdatangan ke Arab berbuat mesum di negeri Arab. Sekarang 2022, sebentar lagi, coba lihat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendengar bagaimana acara Maulid Nabi sudah mulai dilarang di Arab Saudi, sementara Halloween, tahu Halloween? Tahu Halloween? Acara super jahiliyah, acara super sirik. Jadi orang berkumpul, laki-laki padusi, memakai topeng-topeng hantu. Ya, pakai topeng-topeng hantu, mengadakan acara-acara ritual-ritual setan, ya. Itu dibuat sekarang di Arab. Sementara sejak 2017 Arab Saudi yang menjadi benteng terakhir penegakan syariat Islam sudah resmi, sampai hari ini ya, sudah resmi menghapus hukum-hukum syariat Islam. Menghapus hukum-hukum syariat Islam. Sekarang wanita laki-laki sudah boleh bergaul bebas. Sekarang hotel-hotel laki-laki wanita boleh masuk ya, tanpa harus ada buku nikah. Sekarang laki-laki dan wanita, wanita boleh bersaing dengan laki-laki bekerja dalam bidang apa saja. Jangan heran kalau sekarang masuk Arab Saudi, Bapak Ibu, di hotel-hotel, di mal-mal, wanita sudah menjadi kasir, wanita sudah menjadi resepsionis, sudah menjadi pelayan. Buka jilbab lagi tidak diharamkan sekarang. Boleh buka jilbab wanita, bahkan di tepi-tepi pantai beberapa titik tertentu di tepi Laut Merah itu sudah dibolehkan wanita berbikini ria. Ya, musik-musik hebat-hebat, minum-minuman dari barang-barang yang memabukkan sudah boleh dikonsumsi di Arab Saudi hari ini. Bahkan secara legal, secara percaya diri, perdana putra mahkota Arab Saudi itu Muhammad bin Salman mengumumkan menolak semua hadis-hadis sahih. Semua dari sahih ditolak. Maka sangat banyak syariat-syariat Allah yang hari ini juga ditolak itu oleh Arab Saudi. Arab Saudi sebagai benteng terakhir syariat masih dijalankan, sekarang sudah tinggal nama dan kenangan. Bahkan di beberapa tempat kawin sejenis sudah mulai dibuat, bahkan ketangkap oleh warga masyarakat yang masih kuat-kuat imannya. Di Mekah ada pasangan sejenis melakukan acara pernikahan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Nabi bersabda, la tattabi'anna sunanan ladzina min qablikum shibran fashibra dhira'an fadhira'a hatta walau dakhalu juhra tabbin tabi'tumuh. Qala Umar bin Khattab al-Yahud wal-Nasara. Qala faman. Benar-benar nanti di akhir zaman menjelang kiamat, kalian akan kembali meniru orang-orang jahiliyah sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sampai-sampai mereka melakukan hal yang tak baik dan tak masuk akal. Kamu ingin ikut-ikutan meniru mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, yang akan kami ikuti itu nanti di akhir zaman, yang kau maksud ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kami ikuti itu nanti? Kata Nabi, iya, kalau bukan mereka siapa lagi? Sekarang Arab sudah berkiblat kepada barat, Arab berkiblat kepada timur, ya, dalam rangka untuk maju agama dicampakkan, dalam rangka untuk modern agama di bawah kaki diinjak-injak, sementara sekarang tidak ada lagi norma-norma adab-adab dan syariat. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan kondisi dan keadaan ini biar membuka mata, mata zahir ini yang Bapak miliki, Ibu miliki, dan juga mata hati, mata batin Bapak Ibu, kondisi kita di akhir zaman. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman yang akan memimpin dan berkuasa di atas kalian semua, di mana-mana negeri, adalah orang-orang awam, orang-orang penipu, orang-orang jahat, orang-orang zalim, di mana-mana orang-orang yang keras bertangan besi dan anti kepada Islam dan syariat Islam. Ini pernyataan-pernyataan Rasulullah pada hari ini, terasa oleh kita apa tidak? Terasa. Wahai Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kondisi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya bacakan satu-satu hadisnya, pantasan di Arab Saudi itu ulama-ulama yang berani membacakan hadis fitnah akhir zaman pasti ditangkap. Siapapun ulama yang berani membacakan hadis-hadis tentang kondisi dan fitnah akhir zaman pasti ditangkap. Kenapa? Karena semua perangnya hadis fitnah di akhir zaman itu dibuat oleh orang-orang Arab pada hari ini, Pak. Ya. Kalau Arab saja begitu, apalagi negeri-negeri yang bukan Arab. Nabi SAW bersabda begini, Pak. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa qadhfun wa khasfun wa qadhfun wa hadhfun. Qul wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Di akhir zaman kalian semua akan menyaksikan tiga kejadian bencana yang mengerikan. Pertama, fi hadhil ummah khasfun wa qadhfun wa maskhud. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Di akhir zaman pada umat ini kelak akan terjadi di mana Allah akan lemparkan dari atas langit kalian bebatuan yang menghantam kalian. Wa maskhud, Allah juga akan rubah wajah-wajah dan kepala-kepala kalian menjadi babi, menjadi anjing, menjadi kera, monyet. Wa khasfun, dan Allah akan tenggelamkan kota-kota, rumah-rumah kalian, gedung-gedung kalian tenggelam masuk ke dalam bumi. Tiga kejadian mengerikan ini terjadi bersamaan dan serentak. Para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, alangkah mengerikan apa yang kau sampaikan. Ya Rasulullah, itu di akhir zaman. Iya. Wa mata dzak, pastinya kapan itu ya Rasulullah? Pastinya kapan? Jawaban Nabi adalah, bila kalian, kalian dimaksud Nabi adalah orang Arab yang Islam, bila kalian, idza dhaharatil qainat, bila kalian sudah mengundang penyanyi-penyanyi wanita untuk nyanyi di depan-depan kalian. Ini perangnya orang Arab hari ini, Pak. Wal ma'azif, bila alat-alat musik, bila musik-musik sudah kalian cintai, kalian sukai, lalu dibukalah organ-organ tunggal, dibukalah konser-konser musik. Hari ini sampai-sampai acara-acara yang dulu dianggap sakral, mau acara-acara Islam, syiar-syiar Islam, dulu di Arab diharamkan pakai organ, pakai musik-musik, pakai apa, konser-konser musik. Tapi sekarang sampai di Madinah pun dibuat orang, Pak. Di Madinah Al-Munawwarah konser musik raksasa dibuat. Jangankan untuk di Mekah, di Madinah ya, jangankan di negeri yang lain, tanah suci begitu saja dibuat, Bapak Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jangan bilang saya memfitnah Arab ya. Saya bukan anti Arab. Saya bukan benci dengan Arab, tetapi sedang menceritakan kondisi umat Nabi di negeri Arab. Kalau Arab saja begitu, maka pertanda yang lain juga sudah lama buat. Kalau di Indonesia lama organ tunggal, musik-musik, konser-konser sudah lama. Ya, kalau di luar Arab, Arab sebagai terakhir, dan sekarang Arab yang buat. Minum-minuman keras. Wa syuribatil khumur, kata Nabi. Minum-minuman keras sekarang bagaikan kayak kita minum aqua, minum air putih. Udah biasa, tos-tosan mereka. Orang-orang kaya hari ini di Arab, Pak, buat rumah yang luasnya mungkin ada 2 kilo, 3 kilo, 2 hektar, 3 hektar lahan tanah, sampai 10 hektar, 20 hektar, mereka pagari dengan pagar yang tinggi, mereka buat rumah-rumah bagaikan hotel di dalam. Lalu itu rumah sering jadikan rumah-rumah hantu. Dalam artian apa? Jarang dipakai kecuali untuk acara-acara pesta. Pemiliknya orang-orang kaya Arab Saudi, Pak. Orang-orang kaya Uni Emirat Arab, orang-orang kaya Kuwait, orang-orang kaya Bahrain. Mereka bangun rumah-rumah mewah, lalu mereka sering pesta-pesta maksiat-maksiat di dalam rumah-rumah itu. Mereka datangkan pelacur-pelacur di berbagai dunia. Mereka datangkan minuman-minuman yang paling mahal, memabukkan dari berbagai penjuru dunia. Mereka bermaksiat di tempat-tempat itu. Demi Allah, wahai bapak ibu, merekalah nanti yang kepala-kepalanya, kata Rasulullah, akan dirubah oleh Allah maskhun, menjadi kepala monyet, kepala babi, kepala anjing di akhir zaman. Kapan itu, Rasulullah? Kalau kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, menyukai musik-musik dan minum-minuman khamar yang memabukkan. Hari ini sudah dibuat. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, saat saya menyampaikan ini, memang terus terang saja tujuan saya hanya ingin menyadarkan siapa-siapa orang yang masih lalai dalam waktunya, maksiatnya masih hanyut ya, masih hanyut dalam maksiatnya, masih menelantarkan kewajiban-kewajiban agamanya, masih pelit-pelit untuk menegakkan, membela, berinfak, bersedekah untuk agamanya. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, apa kata Rasulullah di akhir zaman? Apabila kalian melihat sulit mendapatkan keadilan di muka bumi, kezaliman merata menyelimuti dunia di mana-mana, orang-orang sudah malas untuk beribadah, pada saat di mana kezaliman sudah menjadi pakaian seluruh negeri-negeri dunia, saat itu kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanah. Banyak-banyaklah kalian, berlomba-lombalah kalian melakukan amal-amal yang baik. Terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Duha terang-terangan, sedekah terang-terangan, baca Quran terang-terangan, dakwah terang-terangan, menampakkan syiar-syiar agama terang-terangan, anti dosa maksiat terang-terangan. Pada saat itu kata Nabi, badiru, berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah kalian, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh, kalahkan yang lain di akhir zaman. Yang disebut akhir zaman sekali lagi kita, itu Pak. Di hadis Nabi yang lain, isbiru, pada masa itu kata Nabi, tidak ada senjata kalian kecuali wajib isbiru. Apa arti isbiru? Bertahanlah. Arti sabar itu isbiru, bersabarlah kamu, artinya bertahanlah. Orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang Islamnya bagus, saat itu mengalami goncangan, mengalami teror, mengalami ketakutan, dan juga tidak mendapatkan dukungan lingkungan, tidak mendapatkan dukungan kekuasaan, dukungan pemerintah, tidak mendapatkan fasilitas, bahkan lingkungannya super jahiliyah, mengajaknya untuk sesat, mengajaknya untuk maksiat, mengajaknya untuk berbuat yang syirik, mengajaknya untuk murtad. Kalian pada saat itu kata Rasulullah, isbiru, wajib bersabar, bersabar, bersabar, bersabar, bersabarlah dalam sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, bersabarlah untuk berzikir setelah selesai sholat wajib, bersabarlah untuk sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, bersabarlah zikir pagi dan petang, bersabarlah untuk tahajud, bersabarlah tetap bersedekah, bersabarlah tetap berdakwah, bersabarlah tetap istiqomah, bersabarlah kita walaupun lingkungan tidak mendukung, walaupun kawan-kawan banyak yang mengatakan kita sesat, walaupun banyak orang yang mencibir, mencemeh, bahkan kita difitnah untuk diteror, ditekan, ditangkap, diburu, bersabarlah kalian, bersabarlah. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh umat Nabi di akhir zaman ini. Karena innallaha ma'assah, sesungguhnya Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bapak, ibu yang kami muliakan, apa berita terbaru yang bapak dengar sekarang? Dan itu ternyata juga gambaran dari Nabi dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Di kitab Al-Adabul Mufrad Nabi mengatakan gambaran di akhir zaman ketika Arab sudah jadi begini. Seperti yang kita saksikan sekarang, Arab jahiliyah. Ketika Israel sedang begini, ketika Irak sedang begini, ketika dunia kondisinya begini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kalian akan mendapatkan kondisi malahi. Orang-orang akan mendapatkan harga-harga barang menjadi mahal, barang menjadi langka, harganya mahal. Sementara banyak orang-orang yang bekerja di PHK, di stop dan diturunkan dari pekerjaannya, banyak perusahaan-perusahaan tutup, uang hampir-hampir tidak lagi ada harganya. Kelaparan akan mewabah merata di mana-mana, penyakit tidak akan bisa diatasi. Kemudian orang-orang yang berkuasa tidak peduli dengan rakyatnya, dan semakin jahat dan jahat saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dapat bertahan di mana tingkat tetangga ketika itu saking brutalnya, saking putus asanya, dia bunuh tetangga yang lain demi bisa mendapatkan makan. Dia pikir tetangganya punya makanan, sementara mereka kelaparan, dia bunuh tetangganya demi bisa mendapatkan makanan yang ada di rumah tetangga. Pada saat kondisi seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian semua wajib untuk bertahan, bersabar. Makanan, minuman orang-orang soleh di akhir zaman adalah ibadah dan zikir. Ibadah dan zikir. Ini makanan, minuman orang soleh di akhir zaman. Selapar-lapar apa Bapak Ibu? Mungkin ini tidak termakan di akal pikiran kita, ya. Tidak kemakan oleh akal pikiran kita. Bagaimana kita bisa kenyang, kita bisa hidup hanya dengan zikir? Saya bertanya pada Bapak Ibu, Nabi Yunus, Bapak Ibu kenal sejarahnya? Nabi Yunus, apa sejarah yang paling terkenal dengan Nabi Yunus? Beliau tinggal dalam perut ikan. Berapa lama? Para ahli sejarah Islam berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan fi sabah layalin, 7 hari 7 malam. Ada ahli sejarah yang mengatakan 20 lailatan, 20 hari. Ada yang mengatakan 40 lailatan, 40 hari 40 malam lamanya dalam perut ikan. Saya bertanya lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dalam perut ikan itu dapat makan minum tidak? Dapat makan minum tidak? Tidak, pasti. Pasti ya? Pasti, oke. Di dalam perut ikan itu, seandainya kita tidak dapat makan, tidak dapat minum, masih bisa enggak bertahan dalam waktu 7 hari hidup? Bertahan hidup masih bisa enggak? Tanpa makan, tanpa minum nih. Bisa atau tidak? Mungkin masih bisa. Tapi kalau 20 hari? Sempat 40 hari tanpa makan, tanpa minum, masih bisa bertahan hidup tidak? Tidak, oke. Itu yang pertama. Anggaplah orang ini memakan isi perut ikan atau apa-apa yang dalam perut ikan. Anggaplah begini. Tapi pertanyaan saya, di dalam perut ikan itu apakah ada udara untuk bisa bernafas? Mana ada. Di dalam perut ikan dia akan masuk ke dalam ususnya, ke dalam lambungnya yang penuh dengan cairan, bahkan cairan itu meracun dan mematikan. Betul ya? Tak bisa bernafas. Tapi kenyataannya Nabi Yunus hidup atau tidak? Hidup ya. Pertanyaan saya berikutnya Bapak Ibu, di dalam perut ikan tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak bisa bernafas, seharusnya hitungan menit sudah meninggal dunia. Ini malah bisa bertahan hidup 7 hari atau 20 hari atau 40 hari. Kalau saya, dalam sekian banyak riwayat, saya akan lebih yakin dan percaya 40 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Kenapa? Ada tafsir ayatnya terkait dengan keadaan Nabi Yunus dalam perut ikan dan disamakan dengan kondisi umat diselimuti oleh duhan 40 hari 40 malam di akhir zaman. tidak ada udara yang steril, payah mencari makanan dan minuman, ya. Sementara Nabi Yunus bisa hidup dalam kegelapan ikan, sementara umat Islam dalam dukhon 40 hari 40 malam akan mengalami hal yang sama. Tapi Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan, orang beriman juga di akhir zaman bisa hidup sehat, paling-paling hanya lemas-lemas sedikit. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang apa sih amalan Nabi Yunus? Kok bisa dia hidup padahal tidak ada makan minum, padahal tidak ada udara? Zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, apapun bencananya, apapun petakanya, kematiannya akan merenggut nyawanya, bila dia baca ini banyak-banyak, Allah akan selamatkan dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Bapak Ibu, artinya zikir di akhir zaman dapat menyelamatkannya nyawa, dapat mengganti makanan dan minuman di akhir zaman. Menjelang pas Dajjal mau keluar nanti, kata Rasulullah, seluruh umatku dan manusia di dunia kelaparan dan kehausan. Tahun di mana Dajjal keluar, tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Manusia banyak frustasi dalam hidup. Para sahabat bertanya, apa makan minum kami saditi Rasulullah? Zikir, kata Rasulullah. Makan minum orang beriman ketika itu adalah zikir. Tapi zikir yang berfungsi sebagai makanan dan minuman untuk orang beriman di akhir zaman adalah orang-orang yang jauh-jauh hari sebelum Dajjal muncul, jauh-jauh hari sebelum hantaman meteor dan dukhon terjadi, jauh-jauh hari sebelum tanda-tanda besar kiamat terjadi, mereka banyak amal solehnya, mereka jauhkan diri dari dosa dan maksiatnya, banyak zikirnya, rajin doa. Orang yang macam itu ketika hari-hari genting, ketika hari-hari menegangkan, ketika hari-hari mengancam kematian terjadi, dia berdoa, dia berzikir, dia diselamatkan oleh Allah. Dia berdoa, dia berzikir, doa dan zikirnya mengenyangkan perut hidup perutnya, menyambung hidupnya. Jadi orang yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk ditolong di akhir zaman adalah orang yang amal solehnya banyak. Orang yang amal solehnya banyak. Makanya Nabi berkata, badiru bil amali fitanah, perbanyak-banyaklah amal-amal soleh kalian ketika dunia dipenuhi oleh berbagai macam fitnah. Fitnah, perbanyak amal soleh, stop amal salah, ya, percepat taubat, dan jangan tunda-tunda kesempatan dan kesediaan waktu yang ada. Berlomba-lombalah Allah yang kami muliakan, berlomba-lombalah. Semoga Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Waktu ke depan, apalagi 2023, katanya, kata Presiden Jokowi, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, kata orang-orang hebat ahli ekonomi, 2023 adalah kegelapan yang tak diketahui sampai di mana ujungnya, gelap gulita yang tak tahu jalan keluarnya. Ekonomi dunia akan mengalami resesi, kehancuran, inflasi dan segala macamnya. Entah apalah kata mereka. Maka kita hanya yakin ini akhir zaman. Akhir zaman itu tahun demi tahun bukan lebih baik tapi akan lebih berat. Tahun demi tahun bukan lebih ringan tapi lebih dahsyat, lebih berat. Sampai puncaknya Dajjal keluar. Itu puncaknya Bapak Ibu. Ma'adzanallah. Demikian saja.